Mitra bisnis, meski dalam diskusi terbuka di media, Dirjen Migas Evita Legowo membantah pernyataan Kwi Kian Gi yang menyebutkan pemerintah masih memiliki kelebihan uang tunai dari penjualan BBM bersubsidi. Namun Kwi Kian Gi tetap mempertahankan pendapatnya. Untuk membahas mengapa Kwi Kian Gi begitu kuat mempertahankan argumentasinya ini, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwik, Dirjen Migas telah membantah semua argumentasi Bapak, dan di sisi lain Bapak juga tetap bertahan pada pendapat Bapak. Nah, menurut hitung-hitungan Bapak, sebenarnya harga BBM jenis premium yang ideal itu berapa? Ya, harga premium sekarang ini, kalau 4.500 ya sudah oke kan. Dan itu 4.500 itu kan sudah kelebihan uang tunai 3.870 liternya. Jadi kalau harga pokok itu dihitung berdasarkan cash basis, yang artinya harga pokok itu sama dengan uang tunai yang dikeluarkan. Gitu. Nah, uang tunai yang dikeluarkan, yang dibantah oleh Ibu Evita, tetapi saya belum mau mengalah, masih cari keterangan lebih lanjut, karena sebelum Ibu Evita bicara, tidak ada yang membantah saya, bahwa $10 per barrel, gitu. Itu kalau dihitung Rp630 per liter. Dan sumbernya kan lucu. Kemarin kan Ibu Evita, sumber saya menteri kok, Purnomo, ketika dia menteri SDM. Ya, ini sebetulnya untuk cari tahu kan gampang, cari pakar yang lainnya, tanya aja, coba Anda coba tanya Pak Kurtubi, betul nggak $10 per barrel? Terus saya nanya Pak Widya Purnama, pernah jadi dirut, enggak? Enggak dicari, tapi waktu saya berdiskusi di DUI, enggak ada yang membantah. Di BPK enggak ada yang bantah, di BIN enggak ada yang bantah. Di direksi Pertamina nggak ada yang bantah, gimana? Pun saya sendiri kan komisaris Pertamina, gimana sih? Tapi Pak Kwik, saat Bapak jadi komisaris Pertamina, mengapa Bapak tidak bisa mempertahankan argumentasi Bapak pada waktu itu? Oh, bisa. Saya, artinya mereka nggak mau terima. Ada yang tidak mau terimanya itu atas dasar ideologi. Ideologinya mengatakan bahwa semua barang harus dihargai dengan harga yang terbentuk di dunia, gitu, globalis. Lantas porsi yang mendukung Bapak seperti apa, Pak Kwik? Oh, banyak. Sekarang mulai banyak. Tadinya nggak ada. Sekarang mulai banyak. Mahasiswa, ini omongnya, ini kan banyak, ini ada SMS-SMS yang masuk kan, terus, berjuang terus, gitu. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.